Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى العاشر حديث yang ke-10 dari bab tentang penjelasan kathrah turuqul khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Anhu, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin," ketika ada seorang yang berjalan, sedang berjalan di satu jalan, ishtadda alaihi al-atash, dia telah merasakan kehausan yang sangat. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharaba au syariba, dia pun mendapati sumur, maka dia pun turun untuk kemudian minum di air sumur tersebut. Thumma kharaja, kemudian keluar dari sumur tadi, fa'idha kalbun yalhathu ya'kul thara min al-atash. Ketika keluar ternyata dia dapati ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya memakan tanah yang sedikit basah karena kehausan. Faqala rajul, maka orang ini berkata, laqad balagha hadzal kalbu min al-atash misal ladzi kana qad balagha minni, ya, anjing ini telah mengalami kehausan, telah sampai rasa hausnya seperti yang telah aku alami tadi, sangat kehausan. Fa nazalal bi'ra, maka dia pun kembali turun ke sumur. Famala khuffahu ma'an, dia memenuhi khufnya, khuf yang biasa digunakan untuk penutup kaki, dia penuh air. Thum amsaku amsakahu bifi, kemudian khufnya tadi ini dia gigit dengan mulutnya, ya, dia keluar, ya, dalam keadaan air di khuf ini digigit dengan apa namanya, artinya dibawa dengan mulutnya, gigit, hatta raqa, sehingga dia bisa naik ke atas. Fasaqal kalba, dia pun kemudian memberi minum anjing tadi. Fasyakarallahu lah, Allah pun bersyukur kepada orang ini. Faghfaralah, maka Allah ampuni orang tersebut dengan sebab perbuatannya. Qala ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran, apakah kami yang mendapatkan pahala pada perbuatan-perbuatan baik ke makami kepada binatang-binatang. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Iya, minuman, perbuatan baik, apakah memberi minum atau yang lainnya kepada semua jantung yang basah, pemilik jantung yang basah itu ada pahalanya. Nah, muttafaqun alaih. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah, kenapa demikian? Karena kata beliau, al-kabid ratbatu tahta jilma. Jantung yang masih basah itu butuh air. Karena kalau lalma lahi bisat, karena kalau tidak ada air akan kering. Ya wahalakal hayawan, maka makhluk hidup akan mati ketika jantungnya kering. Kalau fi riwayat al-Bukhari dan riwayat Bukhari, fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, ada tambahannya, fa adkhalahu jannah, Allah pun masukin dia ke surga. Kalau fi riwayat lahuma, riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat yang lain, kalau Imam Muslim rahimahullah menyebutkan ini tayang yang tadi nomor pertama, kemudian nomor yang sekarang nomor kedua dalam Sahih Muslim, bainama kalbun yutifu birkiyah, ketika ada seekor anjing mengelilingi satu sumur, qad kana yaqtuluhu al-'atash, hampir-hampir dia mati dengan sebab kehausannya, id ra'atuhu baghiyun min baghaya bani Israil, dia dilihat, terlihat anjing ini oleh seorang pelacur dari Bani Israil. Panazat muqaha, maka dia pun melepas khufnya, menutup kakinya. Fastaqat lahu bihi, dia mengambil air dengan khufnya tersebut. Fasaqathu, dia memberi minum anjing tadi. Faghufira laha bihi, maka dia pun diampuni dengan sebab perbuatannya ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan dua hadis dalam Sahih Muslim, beliau menyebutkan bab fadlu saqil bahaim al-muhtaramah. Iya, bab keutamaan memberi minum hewan-hewan yang muhtaramah yang tidak boleh dibunuh, wa it'amiha, dan keutamaan beri makan hewan-hewan yang muhtaramah. Disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri dalam syarahnya, al-muhtaramah ini maksudnya adalah yang tidak boleh dibunuh. Di dalam syarah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, habil hadis al-hassu al-ihsan ilal hayawan al-muhtaramah. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk berbuat baik kepada hewan-hewan yang muhtaramah. Apa itu hewan muhtaramah? Makhluk hidup yang muhtaramah. Makhluk hidup yang muhtaramah itu adalah wahuwa ma layajuzu qatluh, tema layu'mar biqatlih, yang tidak diperintah dibunuh. Layu'mar biqatlih, yang tidak diperintah dibunuh. Apa itu hewan-hewan yang muhtaramah? Yang memiliki keutamaan memberi makan dan minum kepadanya itu yang tidak diperintah dibunuh. Makhluk-makhluk hidup, itu manusia apa ataupun hewan, yang tidak diperintah dibunuh. Kenapa kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, fa'ammal ma'muru biqatli, karena kalau makhluk hidup yang diperintah dibunuh, fa'yumtasal amr syari' biqatli, harus ditunaikan perintah syariat untuk apa namanya membunuhnya. Yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup yang tidak diperintah dibunuh. Apa aja yang diperintah dibunuh? Kata Ibnu Rahimahullah, wal ma'mur biqatli, kal kafir harbi wal murtad wal kalbil aqur, yang diperintah dibunuh dalam nas contohnya kafir harbi, ya murtad, orang murtad, anjing gila, wal fawasiq al hams, dan hewan-hewan lima yang kata Rasulullah SAW termasuk hewan-hewan yang kotor. Dalam satu riwayat kata Rasulullah SAW, khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram, lima hewan yang dibunuh ya ketika dalam keadaan di tanah halal atau tanah haram. Al fa'ratu wal aqrabu wal had'atu wal qurabu wal kalbul aqur, iya tikus, aqrab itu kalau jengking, al had'ah itu di, kalau diartikan elang, qurab itu gagak kalau di kamus, kemudian yang terakhir al kalbul aqur, anjing gila. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan uqtulu al-aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika salat. Al-hayyatu wal aqrab, ular dan kalajengking. Ya, selama itu adalah binatang-binatang atau makhluk hidup yang tidak diperintah dibunuh, maka seorang memberi makan dan minum kepadanya itu merupakan kebaikan. Fadlu ya saqil bahaim al-muhtarama wa it'amiha. Fadlillah rahimah wa rahimahkumullah. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau rahimahullah, fadalla hadza, ini menunjukkan al-annal bahaim fi ajrun, bahwasanya hewan-hewan itu ada kesempatan kita mendapatkan pahala darinya, dari berbuat baik kepada hewan tadi. Kullu bahimatin ahsanta laha bisuqyin aw it'amin aw wiqayatin min harrin aw wiqayatin min bardin, semua hewan yang kau berbuat baik kepadanya, apakah dengan memberinya minum, memberinya makan, ya atau menjaganya dari terik matahari yang panas atau dari kedinginan, sawan kana trak aw li ghairika min bani adam, atau apakah hewan tadi milikmu sendiri atau milik orang lain, au karat min sawaib atau bahkan min sawaim, hewan-hewan yang liar, fa inna laka fi dzalik ajran indallah, ya kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa hunna bahaim, ini kata beliau adalah kalau hewan, fa kaifa bil adamiin, tentunya bagaimana lagi kalau seandainya perbuatan baikmu itu kepada adamiin. Idza ahsanta ila adamiin, ya kalau kamu berbuat baik kepada manusia, tentunya kana asyad wa aktsaru ajran, tentunya lebih ya dan lebih banyak pahalanya. Walihada kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saqa musliman, barang siapa yang memberi minum seorang muslim, ala dhama'in, karena kehausannya dan kemudian haus, saqahullah, Allah akan memberikan minum dia dari minar rahiqil makhthum. Sampai-sampai kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun itu anak kita, walaupun dia anak kita, yakni kata beliau, lau kana waladuka shaghir waqafa indal burud yaqulu lak isqini ma'an wasqaitahu wa huwa dhama'an faqad saqaita musliman 'ala dhama'i. Walaupun anak kecil, tadi adalah anakmu, ya anak kecil mau berdiri, ya dia bilang kepadamu, kepada abahnya, kepada bapaknya, iskini ma'an, ya berilah aku minum karena sedang kehausan, kemudian kau beri minum dia karena sedang haus, maka masuk engkau berarti telah memberi makan atau minum seorang muslim ya yang sedang kehausan. Fa innallaha yusqika min rahiqil makhthum, maka Allah nanti akan memberikan minum kamu dari rahiqil makhthum. Namallahu alam bisawab. Fadzabarakallahu.